Hadis yang ke-770, karena ini sudah kita baca kemarin secara penjelasannya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama naha an yutanaffasa fil ina'i aw yunfakha fihi, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita terjemahkan wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, an, untuk, yutanaffasa, bernafas, fil ina'i, di dalam gelas, au yunfakha fihi, au, atau yunfakha, ditiup, fihi, di dalamnya. Jadi ada dua bentuk larangan. Larangan pertama, minum sambil bernafas di gelas. Yang kedua, meniup, bernafas di gelas dan meniup air di dalam gelas. Itu dua hukum yang sama-sama tidak diperbolehkan. Taib, rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Taib, kita i'rab wawu wawu ataf mabni alal fathi an huruf jar mabni alas sukun ibni majrur, ibni majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya an, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad wa huwa mudhaf, abbasin mudhafun ilaih majrur, radhiya fi'il madhi mabni alal fathi la mahalla lahu min al i'rab, allahu lafdzul jalalah isim marfu, anhuma jar majrur, anna huruf taukid huruf nasab mabni alal fathi, annabiyya isim anna mansub sallallahu alaihi wasallam, naha fi'il madhi mabni alal fathil muqaddar la mahalla lahu minal i'rab, fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, kembali ke nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi'il naha plus fa'ilnya jumlah fi'liyah khabar anna, an huruf nasab, yutanaffasa fi'il mudhari' mansub. Kenapa mansub? Ada huruf nasab sebelumnya an, tanda nasabnya fathah, tanda nasabnya fathah, karena fi'il mudhari' sa'il akhir walam yatasib bi akhirihi syai'un, fi huruf jar mabni ala sukun la mahalla laha min al-i'rab, al-ina'i majrur, au huruf ataf mabni ala sukun, yunfakha ma'tuf diatofkan ke yutanaffasa, yutanaffasa fihi jar majrur, yutanaffasa dan yunfakha itu fi'il mudhari' majhul, fi'il mudhari' majhul, maka yang diperlukan fa'il atau naibul fa'il, naibul fa'il. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah, tetap semangat nggih menghafal Quran, belajar bahasa Arab. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.